Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat ya? Yang masih tinggal di kontrakan siapa? Nggak ada ya? Ini punya kontrakan semua ya? Kalau ada yang tinggal di kontrakan nih, tinggal di kontrakan. Pengen naik nih derajatnya. Kontrakannya kebeli. Bukan satu kontrakan, tapi sederet. Umpama ada berapa ya kontrakan di situ? Ada 12. 12-12 ya kebeli. Umpama kata ada yang saat ini adalah OB, office boy, pesuruh. Pengen jadi malah pemilik dari perusahaan itu. Jadi direktur. Murid pengen jadi guru. Jamaah pengen jadi ustaz. Gadis pengen jadi ibu. Naik derajat. Nah, kalau pengen naik derajat semuanya, miskin jadi apa? Kaya. Kaya jadi apa? Masa miskin lagi? Kaya tambah manfaat, ya enggak? Kalau mau berubah ini semuanya, Allah udah ajarin caranya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Kuncinya tahajud. Jadi kalau orang pengen berubah nasib, berubah kemudian keadaan, berubah dia punya hidup, jangan puyeng-puyeng. Bikin aja Allah yang merubah. Caranya yang penting malam bangun. Bukan cuma buang air kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, ini Pak Mamat ya? Ini Pak Mamat. Pak Mamat Mulyadi. Sehat, alhamdulillah. Iya, ini tamu kita yang pertama, Ibu. Pak Mamat. Sini Pak Mamat. Ini baru cerita deh. Ya, berubah dari miskin jadi kaya. Iya. Disia-siain jadi malah manfaat. Dihina, siapa yang sering dihina, deh? Ada yang sering dihina, pengen mulia, salat malam ntar Allah muliain. Sampai-sampai berubah yang urusannya akhirat. Nah. Kan ada orang yang gak pengen berubah cuma dunia kan. Pengennya berubah juga secara akhirat. Benar. Maksudnya pengen bangun subuh gak kesiangan. Pengen punya anak-anak gampang diaturnya. Pokoknya dari apa yang susah, Den. Sampai yang paling susah. Itu kuncinya tuh. Tahajud. Nah, Den, ini Pak Mamat, benar. Pak Mamat juga punya keyakinan yang luar biasa dengan keajaiban sholat malam, Pak Ustaz. Subhanallah. Itu salam dulu dong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini muka sholat malam semua deh. Amin ya Allah. Cerah-cerah, panjang-panjang umurnya. Amin. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah semuanya masih sehat semua ya Bu. Kita ketemu lagi di chatting dengan YM. Malam hari ini temanya The Magic of Qiyamul Lail. Kekuatan. Kekuatan. Dahsyatnya. Qiyamul Lail. Iya, sholat malam. Sholat malam. Kalau secara bahasa itu artinya Qiyamul Lail? Qiyamul Lail ini ya mendirikan sholat malam. Mendirikan sholat malam, Pak Ustaz. Oke, nah Denny pengen tahu dulu dong yang sebelah kanan ini dari mana, Bu? Majelis Taklim Nurul Ilmiah Bogor. Bogor. Citarap Bogor. Yang sebelah kiri? Oh, janjian itu ya? Oh, subhanallah. Iya, pas. Ini Pak Mamat juga dari Bogor, Pak Ustadz. Iya, Pak Mamat. Pak Mamat ini sehari-hari kegiatannya guru ngaji dari kampung ke kampung di Gunung Sindur. Allah. Bogor, ya. Apa kabar, Pak Mamat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mamat, pengen tahu nih, kenapa Pak Mamat yakin banget sama kekuatan sholat malam? Itu. Jawabannya, insya Allah. Ibu, perlu dijawabin nih pertanyaan Bang Denny. Weh, kalah membolot deh. Bener-bener. Jawab ya. Jawab ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ibu? Ya. Alhamdulillah. Kesempatan ini Om Denny sama Ustadz kita menanyakan tentang Qiyamul. Qiyam itu diri ibu ya. Bahasa kitanya dir. Diri. Cuman di sini ada sifat musabahat yang tersimpan. Artinya bukan diri, mendiri. Wah. Nah, gitu ya. Qiyamul lail mendirikan sol. Wah. Di malam har. Wih. Sesuai dengan sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas uksus salam wasilul arham. Sallu bil laili wan nasunniyam. Tadkhulul jannata bisalam. Bisalam. Subhanallah. Asal tadkhulul jannata bisalam. Masuklah ke surgaku. Insya Allah. Ibu-ibu. Nih, Pak Mamat juga gitu dapat jodoh karena sholat tahajud ya, Pak Mamat? Saya pasti ya. Memang ini datangnya dari Allah dan disabdakan oleh baginda Rasul. Setelah kita menyambung tali silaturahmi, mengutabarkan salam, bangkitlah, bangunlah di malam hari. Lakukan sholat minimal 2 rakaat. Dua rakaat. Banyaknya 11 rakaat. Tadi Ustadz kita baca. Ayyab asa maqomam akan diangkat beberapa derajat oleh Allah subhanahu. Yang ngangkat Allah bukan presiden. Wih, dasar. Kalau presiden yang ngangkat dia bisa lupa. Bisa presidennya plu. Nah, plu, hopel, oh, iya, pilak iya. Maksudnya, pilak, plu, ah Gunung Sindur, kan main lah, bukan main Gunung Sindur, masa tahan dulu dikit ya, tahan dulu ntar lanjutin lagi ya, oh gitu, iya, kayaknya mending duduk di sini Pak Ustadz, seru ya bu ya. Oke, nah tahan dulu Pak Ustadz, ntar kita akan lanjut lagi dan juga masih punya tamu kita yang kedua. Diskor dulu ya. Iya, diskor dulu. Diskor. Yang... diskor, emangnya main bola diskor Pak Ustadz. Kuliah kali. Oke, ibu-ibu, ntar kita baliklah. Nisa, kita kan suka pengen datang ke rumah orang kaya ya. Padahal begitu kita datang ke rumah orang kaya, kita disuruh nunggu. Tuh enggak? Yang nemuin pembantu. Mendingan pembantu, lo anjingnya gimana? Beneran. Makanya jadi orang yang kapok. Kalau saya mah kapok datang ke orang kaya. Dari dulu, alhamdulillah gitu kapok. Kayaknya malu banget gitu. Kita kayaknya jadi manusia rendah banget. Mendingan kita datang ke yang maha kaya. Allah. Nah hebatnya kalau sholat malam, Allah yang datang ke kita. Hebat kan? Orang kaya kalau datang ke kita paling ngasih 2 kilo. Tuh enggak? Tapi kalau Allah yang datang, Allah merhatiin banget. Apa aja yang kita butuhin, Allah merhatiin benar. Bahkan sampai badan kita yang udah pada rusak juga Allah perhatiin. Asal kitanya yang disamperin sama Allah, bangun. Doain saya biar jadi ahli tahajud. Amin. Denny coba lihat, sampai kurus begini badannya ahli tahajud nih. Amin. Subhanallah, iya benar. Ya Denny ya. Amin. Sering doyan masuk angin ya kan? Ahli sholat malam. Insya Allah. Amin. Harus tidur dulu Pak Ustadz ya? Kalau enggak tidur. Kalau misalnya nih enggak bisa tidur nih malam, kita sholat tahajud, boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, berarti harus tidur dulu Pak Ustadz. Tidur dulu. Kalau enggak tidur dulu namanya kayak mulai biasa. Oh. Kalau mau tidur, kalau mau tahajud, biar kata cuman 2 menit, 3 menit, tidur. Tidur. Set gitu, bangun set. Rokaatnya yang bagus berapa ya Pak Ustadz? Apa makin banyak makin mantep? Tadi si Pak Ahmad bilang ya, dikitnya 2. Ya kalau bisa 11 deh gitu Pak Ahmad ya. Insya Allah. Kalau bisa lagi terserah, lebih banyak juga nggak ada salah. Oh iya iya. Insya Allah. Amin amin. Pak Mat. Insya Allah. Oke, lanjutin lagi dong yang tadi tuh. Seru nih Pak Mat nih. Iya iya. Insya Allah. Apa ya, Pak Mat? Yang Pak Amat alamin setelah sering ngejalanin sholat malam. Salah satunya ketika itu ada tiga pemuda berebutan dengan saya seorang perempuan. Wah. Yang rebusan. Sekarang jadi istri saya. Wow. Ibu-ibu apa? Kalau mereka, kalau yang lain sirik itu. Sirik banget sih. Kalau yang lain itu dengan kendaraan mewah, tapi saya dengan tahajud. Wush. Alhamdulillah esok hari orang tuanya suruh datang kepada saya. Langsung jadiin. Yeah. Jadi waktu itu istri yang sekarang itu direbutin empat cowok ya. Satu, ya iya. Pak Mamat sama tiga cowok yang lain bawa kendaraan. Alhamdulillah. Pak Mamat datang bawa sholat tahajud. Saya hanya tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Abis mobil yang harga pegoh enggak ada apa-apanya. Iya. Iya. Tahun berapa itu nikah? Tahun 90. 90. Sekarang anak baru kemarin, Pak Mamat. Belum lama, Ustaz. Ya, 90? 90, baru 22 tahun. Sekarang umur berapa? Ibu-ibu pernah nanya. Usia saya sekarang muda, Bu, 17 lebih 50. 17 tahun lebih 50. 67 kurang 22 gitu ya? Yang luar biasa lagi, Ustaz. Iya. Yeah. Berkat rahmat Allah. Kita cuman ikhtiar, ya. Tahajud satu. Ada satu kunci yang pernah saya ijajahkan. Dalam sujud terakhir itu sedikit lama. Yang biasa 2 menit bikin 10 menit. Lama amat itu mah gak sedikit. Ya belum dikerja udah lama sih, Den. Iya benar. Belum dikerja udah bilang lama. Iya, belum dimakan kagak enak. Makan dulu. Makannya nikahi dulu, enak tinggal nomor 2. Nah, di sujud yang terakhir itu maksudnya kita dengan doa. Misal kita sholat witri misalnya terakhir kan tuh. Nah, itu di situ biar aja lama sujudnya. Mohon kepada Allah Subhanahu. Doa. Doa sambil doa gitu. Boleh pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Iya, iya. Mau bahasa apa kayak Allah Maha tahu. Iya, iya. Nah, benar-benar anaknya akhirnya sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kita ya, termasuk saya mungkin pengen dapat ibu-ibu, saya tahajud bisa ibunya di saya. Iya. Aduh, keren banget. Jomelin bapak-bapak lo. Yang siapa yang janda, Ustaz. Oh, janda. Iya, iya, iya. Nah, nih, kita undang nih. Ini hati-hati, tamu... Bu. Jangan salaman. Ngikut, Bu. Oke, oh, iya, iya. Oke, kita undang tamu kita yang kedua. Beliau sering juga mengalami keajaiban-keajaiban dari sholat malam. Ini dia, Lisa Namuri. Bintang tamu yang kedua kita udah duduk sebelah kanan saya, namanya Lisa. Jangan ditahajutin, Pak. Lisa ini sempat bikin penelitian juga, Pak Ustadz, antara hubungan senam Pilates ya? Iya, betul. Pilates dengan... Senam apa itu? Pilates. Apa itu? Pilates itu adalah satu olah tubuh yang dia memfokuskan pada daerah tengah tubuh, pada perut. Perut. Gitu. Tapi Pilates ini saya juga sudah mendalami dengan ilmu-ilmu yang lain. Sekarang para fisioterapis itu sedang banyak membicarakan otot utama yang menjadi pusat kekuatan kita adalah otot pada daerah panggul. Dan pada sholat, daerah panggul itu selalu dipakai otot itu. Oh, ruku, duduk. Betul sekali. Berarti hasil Pilates penelitiannya berhubungan ya? Sangat berhubungan gitu. Jadi kalau di sholat juga dikatakan bahwa kita harus melakukan perlahan-lahan secara khusyuk sampai sendi-sendi benar-benar berada pada tempatnya. Kalau di Pilates dikatakan bahwa kita harus menggunakan mind and body connection, dilakukan benar-benar dirasakan otot apa yang bekerja, dan itu memang saya rasakan benar-benar sangat berhubungan gitu. Apalagi kalau pada saat sujud dikatakan tadi sujud, semakin lama sujud itu kalau kita benar posisinya, tulang punggung belakang itu otomatis beristirahat. Sudah pasti aliran darah menjadi lebih lancar ke otak. Dan satu lagi kalau diperasakan itu daerah paha, selangkangan, panggul itu menjadi panas. Menjadi otot-ototnya menjadi kembali aktif. Dan disitulah kebanyakan juga orang-orang yang stroke, drop foot, itu adalah daerah psoas yang tidak bekerja. Dan sudah saya benar-benar perhatikan dari sholat yang selama ini memang Allah perintahkan pada kita 5 kali sehari untuk wajibnya saja, itu memang sangat mengaktifkan otot psoas itu. Luar biasa penelitiannya Pak Ustadz ya. Oh. Kenapa ya Pak Ahmad? Yeah. Ada yang mau diomongin? Itu hanya intermesonya aja. Iya. Itu hanya intermesonya saja. Gak paham. Oke, ntar kita akan tanya sama Lisa, keajaiban apa yang pernah dialami sama Lisa. Den, Lisa ini gak tinggal di Indonesia loh. Iya. Tinggal di mana tuh? Di Brisbane, Australia. Brisbane, Australia. Alhamdulillah kita bisa kedatengannya. Iya. Gak ngongkosin, gak apa. Sehari-hari sekarang kegiatannya apa, Lisa? Sehari-hari kalau di Brisbane kita tidak punya helper kan, tidak punya asisten rumah tangga. Jadi benar-benar semua dikerjakan sendiri. Iya, melayani suami, ngurus anak-anak. Tapi alhamdulillah saya juga masih tetap dikasih izin sama suami saya yang baik untuk tetap mengajar. Mengajar pilates di studio senam di sana. Yang ikut orang-orang bule gitu? Orang bule, iya. Oke, Lisa, kita tema kita tentang sholat malam. Pernah mengalami keajaiban nggak karena sholat malam Lisa kan sering? Ya alhamdulillah saya tuh baru kenal sholat malam benar-benar sering melaksanakan pada saat SMA. Waktu itu karena lagi banyak ujian kan, jadi kata ibu saya kamu sholat malam deh supaya saat mengerjakan ujiannya tenang, percaya diri. Saya lakukan itu dan ternyata benar. Saya menjadi sangat tenang dan percaya diri. Nagih kan, nagih. Akhirnya sampai hal-hal terkecil pun saya serahkan, saya tuh pakai senjata sholat malam gitu. Nah, ceritanya nih dulu saya waktu kecil termasuk ugly ducking. Tahu ceritanya ugly duck gak, Pak Ustadz? Dikit-dikit. Ya, yang dia bebek jelek, tapi besarnya dia menjadi angsa yang cantik gitu. Oh. Nah, gimana jadi hal-hal kecil, saya meminta sama Allah, ya Allah jadikan senyum saya menarik. Ya Allah jadikan orang senang lihat muka saya. Dan alhamdulillah sekarang benar kalau Pak Ustadz bilang mengubah nasib. Saya siapa yang nyangka jadi salah satu brand ambassador kosmetik Wardah sekarang. Saya agak susah ngelupainnya. Padahal. Nih sebentar ya. Nih saya kan deket ya. Saya deket, saya dengar barusan waktu. Sekarang waktu Mbak Lisa bilang sekarang saya jadi salah satu brand ambassador kosmetik Wardah. Nyaut. Saya juga susah ngelupainnya. Aduh. Pak Mamat. Nggak kebayang mudanya kayak gimana. Abis nih orang Gunung Sindul ya. Pak Mamat, kalau sekarang penglihatan buram atau kena gimana Pak Mamat? Kalau dari Lisa terang. Oh dari Lisa terang, kalau saya ke saya buram ya? Buram. Dari kapan tuh Pak Mamat? Apanya nih? Itu maksudnya penglihatan. Itu usia 17 tahun ketika saya mau naik SMA kelas 2. Dulu saya biang bengal, tapi bengalnya bukan kenakalan merusak jiwa saya. Saya orang miskin berteman sama orang kaya, hobinya kendaraan, beli apa kagak minjem sering. Iya. Terus? Ya alhamdulillah sakit. Ya waktu itu emang ini satu hal. Ya. Yeah. Untungnya saya dulu beriringan berteman dengan para ustadz dulunya. Maka saya nggak jadi ustadz pun ya udah bau ustadz dah. Yang penting jangan jadi ustadz bau aja. Ya. Karena sering. Karena sering main sama ustadz. Jadi bau ustadz. Saya udah bau ustadz. Nah, daripada ustadz bau kan. Kalau ini mah wangi banget. Nah, gitu. Untung ngomongnya ngadep sono. Kalau ngadep kita, waduh, masalah. Oh gitu ya Ustaz ya? Ya alhamdulillah, saya baca sejarah Ibnu Makhtum sahabat Nabi Ustaz. Betul. Ah, itu. Dia pun diangkat oleh Nabi, dikedepankan jadi seorang muazin. Ya kenapa saya punya penyakit ini harus putus asa? Benar. Nah, untuk itu himbauan saya, ya apapun dalam aspek kehidupan, mudawamahkanlah. Tahajud. Rutinin. Rutinin. Jangan banyak-banyak, seminggu 7 kali. Tiap hari. Ya. Iya. Ya. Iya. Chatting with Ahmad. Nah, ini mana Pak Ustadz? Kalau ada orang tahajudnya di saat lagi dapat masalah aja itu gimana, Pak? Apa-apa. Itu enggak apa-apa. Cuma sedikit nipu sama dirinya. Daripada kagak, Pak Ustadz. Daripada kagak. Itu. Enggak masalah nganterin. Iya. Itu kena hal sunah kan? Kecuali wajib. Oke. Mbak, tadi Mbak Lisa yang aglidak tadi gimana? Iya, jadi minta memang dulunya enggak cakep gitu. Ih, semua keponakan saya kalau lihat foto kecil saya, ih, kok ibu dulu jelek sekali gitu. Masa? Makanya ibu-ibu kalau punya anak remaja putri mau suruh, mau supaya jadi cantik, suruh sholat malam. Bener deh. Bener. Udah sangat terbukti itu. Karena makanya saya bilang cantik adalah pilihan, Pak Ustadz. Cantik itu adalah pilihan. Kalau jelek pasti. Karena kita masih bisa minta sama yang menciptakan gitu. Bisa, dan gak ada yang gak mungkin kan. Enggak, emang doanya gitu maksudnya. Iya. Jalanin senyuman. Iya, saya memang sangat sebegitu sederhananya waktu itu doa saya. Mbak Lisa pernah mengalami keraguan gak? Misalnya menjalani sholat malam tapi tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Pernah sih waktu itu kasusnya patah hati, Pak Ustadz. Pasti sama Bang Mamat nih. Bukan. Nih, mau cerita, kita dengerin dulu. Gimana? Tapi alhamdulillah ya patah hati gitu. Jadi sampai hal-hal sesepele apapun, saya sangat percaya pada Allah gitu. Jadi ngadunya sholat malam? Iya, saya selalu mengadunya pada Allah. Karena waktu itu saya sudah tidak tinggal dengan orang tua. Orang tua bertugas di Kalimantan, saya tinggal di Bandung. Jadi sekecil apapun itu memang saya adukan pada Allah. Dan karena saya tahu pada saat sholat malam kita menjadi lebih didengar. Karena yang lain tidur, kita sendiri yang bangun gitu. Dan waktu itu saya, karena saya sudah ketagihan, yang saya pikirkan adalah saya ingin menjadikan sholat tahajud ini menjadi tabungan saya. Selama saya masih gadis, saya masih punya waktu, yang saya pikirkan hanya saya sendiri, saya punya banyak sekali kesempatan untuk tahajud, menurut saya begitu. Karena ternyata terbukti sekarang, begitu saya sudah punya anak, saya punya suami yang harus saya layani. Itu memang agak susah ya ibu-ibu, apalagi kalau sudah capek gitu. Itu memang terasa. Jadi waktu itu alhamdulillah saya sangat memanfaatkan pada saat masih gadis itu. Luar biasa. Omongannya kayak halte busway, adem banget Pak Ustadz. Enak dengerin Pak Ustadz. Maaf ya, kepanjangan. Enggak enak, senang saya dengerin. Tertata. Oke. Pak Omat, tadi Mbak Lisa udah nyeritain masa-masa ABG. Abis ini iklan dulu, baru Pak Mamat cerita masa-masa ya, cinta di ABG. Oke, oke. Ntar kita akan dengar kisah cintanya Pak Mamat. Ya, tetap di bareng kita di chatting dengan ya. Qiyamulail, itu tema kita malam hari ini. Posat, kalau cara Allah menjawab doa-doa kita di saat kita sholat malam itu lebih... Sebenarnya sih kita ini emang sering banget mengutuk Allah ya. Sering banget apa sih ngedumbal, padahal Allah tuh memang lagi berproses. Ada orang misalkan gini, orang pengen rumah yang ada di depan dia punya rumah. Disolatin malam gitu kan, dia bahkan dia duhain, dia selawatin, dia sedekahin, enggak taunya rumah itu akhirnya enggak bisa kebeli. Terus dia berhenti itu sholatnya. Lihat Allah ya, berhenti aja tetap Allah terusin keputusannya. Sebab apa? Allah bilang kalau kamu yang beli, kamu gak bisa bangun tingkat 2. Kamarnya kan kurang, kamu tuh anaknya 5. Lagi rumah ini perlu direnovasi, duit kamu gak ada. Aku kasih dulu sama yang lain. Nah yang lain itu dikasihkan tuh. Allah kasih rezeki nih sama si yang lain ini. Dinaikin tingkat 2, dibikinin taman, tambahin kamar, rapi semua. Dititip ke dia, tinggal di situ. Nah itu proses itu. Tapi hebatnya Allah itu, Lis. Jadi, Pak Mamat ya, hebatnya Allah ini, Den. Kita marah aja, Allah tetap terusin. Kalau kita kan gini ya, ya ini anak, gue lagi tolongin gak percaya. Dia berhenti, kita berhenti. Yeah. Allah enggak. Allah jabanin terus, sampai kita jadi malu sendiri. Masya Allah, ya kemarin sempat salah sama Allah. Allah tuh, makanya dia disebutnya kan as-sabur ya, kan? Maha sabar. Oke, kalau Mbak Lisa kan sempat bikin penelitian tuh antara hubungan pilates sama sholat malam. Sebenarnya kalau sholat malam untuk kesehatan dari sisi medisnya ada, terbukti, ada hubungannya? Iya, jadi tadi seperti yang saya bilang, tahajud ini kan harus tidur dulu ya Pak Ustadz. Jadi biasanya kalau setelah tidur, sendi-sendi kita melunak. Nah, kemudian kita lakukan gerakan-gerakan sholat malam yang memang Allah subhanallah semua gerakannya itu sangat berguna buat tubuh kita begitu. Dan yang terpenting dari susunan tulang kita adalah tulang belakang kan, karena di situ ada semua syaraf-syaraf yang mengarah ke otak yang akan menghubungkan dengan alat-alat gerak kita gitu loh, tangan dan kaki, motorik motorik iya. Nah, dengan saat malam itu sujud yang lama itu tadi melancarkan peredaran darah dan tulang punggung kita menjadi beristirahat. Dan satu lagi yang saya bilang tadi, sampai orang-orang menulis buku tentang power of psoas. Jadi sebegitu powerfulnya otot di daerah panggul ini, di mana pada saat sholat itu memang sangat dipakai, itu menjadi sangat aktif. Otot-otot pelvic floor, otot dasar panggul, itu yang biasanya otot yang menahan berat bayi, kalau pada kita hamil ibu-ibu, atau juga untuk laki-laki menahan isi perut, itu sangat penting dan itu sangat menjadi aktif dengan posisi sujud itu tadi. Oh, jadi gitu. Karena gerakan-gerakannya betul. Jadi lebih sehat. Iya. Dan ada juga tuh penelitian terapi-terapi stroke, banyak gerakan-gerakannya yang menyerupai gerakan sholat sekarang. Oh ya? Iya. Itu sudah ada di London. Di London? Iya. Mana, jauh juga ya. Oh, yang diambil dari gerakan-gerakan sholat? Iya, dari gerakan, menyerupai ya. Mereka tidak benar-benar ini, tapi menyerupai. Dan itu terbukti memang Allah, karena sebenarnya sholat memang ibadah gerak kan Pak Ustadz. Dan tubuh kita memang diciptakan untuk bergerak. Karena itu kalau kita di Jakarta banyak di macet, duduk terus di kantor, itu sebaiknya terus bergerak. Karena kalau kita keluar dari fitrahnya tubuh kita untuk bergerak, biasanya pasti jatuh-jatuhnya sakit. Iya benar, pengapuran, betul ya, sekali. Apa segala macam, benar. Oke, Bang Mamat. Nah, hal-hal lain yang pernah Bang Mamat alamin dengan keajaiban sholat malam, apa lagi Bang Mamat? Lebih istimewanya lagi, ya, tahajud itu bukan hanya itu. Ya, selebihnya yang dibuat di akhirat kelak nanti. Nah, sekarang pun ibu-ibu punya suami kurang tanggung jawab, kurang apa, mohon kepada Allah Subhanahu. Pasti ibu itu sebagian dunia skop kecil Pak Denny. Akhirat pun akan dimuliakan oleh Allah. Nah itu dia kuncinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dunia mah kecil, kalau di dunia mah apa sih bu, yang penting badan sehat, duit banyak. Apa sih itu banyak itu? Ya di dunia mah yang penting punya rumah gede asal bagus Ustaz. Nah Lisa ini katanya bentar lagi mulai 5 Januari ya. Mulai 5 Januari Lisa ini punya acara baru di Antv. Judulnya Travel Lisa. Iya. Oh benar. Ya. Jadi kita bisa sering lihat, bisa sering belajar juga. Itu tentang apa sih acaranya? Jadi acara traveling di mana kita tidak hanya melihat keindahan alam dari satu daerah, tapi kita juga belajar filosofi hidupnya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan orang lokalnya di sana seperti apa. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, itu benar-benar satu berkah buat saya bisa melihat beragam orang, keberagaman yang diciptakan Allah, di mana saya benar-benar bisa belajar dari situ gitu, melihat orang yang berbeda keyakinan tapi juga dia tetap di Indonesia atau di mana? Di keluar negeri. Oh, negeri? Iya. Waduh, kapan kita diajak deh berdua? Iya, benar. Ikut deh. Ikut pas tuh. Beres tiket Daniel lah. Oh iya, tenang aja, ntar berangkat naik odong-odong. Oh, jadi acara traveling gitu ya? Betul. Jadi kita bisa ngelihat destinasi-destinasi liburan luar negeri gitu ya? Iya, betul. Dan itu subhanallah, saya melihat Allah menciptakan begitu beragam orang dengan kepercayaan berbeda, pasti ada maksudnya Pak Ustadz ya. Nah itu yang masih saya cari terus. Lita'arofu. Allah sih udah nyebut. Aku ciptakan semua nih makhluk berbeda-beda, lita'arofu. Untuk pada saling mengenal. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Lisa dan Bang Mamat. Tetap bareng kita di chatting dengannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kalau Lisa, kalau yang kemarin udah sempat syuting itu ke mana tuh Travel Lisa? Itu kita kemarin ke Pulau Langkawi di Malaysia, kemudian Pulau Penang di Malaysia, kemudian Bangkok, Thailand, dan Pattaya, Thailand. Selamat. Sehat, Selamat ya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan gak, Selamat, di segmen akhir ini nih, tentang sholat malam. Mudah-mudahan kita-kita nih yang belum bisa jadi lebih rajin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ja'alna min ahlil qiyam. Adapun season yang terakhir ini. Iya. terakhir. Jadi abis ini kita doa bareng udah selesai deh. Ini saya ingatkan khususnya diri saya, umumnya kita semua, insya Allah. Tahajud atas dasar perintah Allah. Perintah Allah bisa ditemukan dalam surat Bani Israil ayat ke pokoknya ayat segitulah, susah amat. Lupa ya Mas. Lebih enggak apa-apa terus. Udah terus deh. Ya, itu. Insya Allah, jangankan akhirat, dunia pun penuh kebahagiaan. Cuman satu hal tidak mustahil, orang sholat tahajud lima waktu ditinggal, nggak mungkin. Ya. Tapi kadang-kalanya ada, satu dua orang mah. Satu dua, tiga dah tuh ya. Nah, dia kan satu mah dua, gitu. Ada. Sholat dohor liwat, asar out, maghrib ditinggal, isya kagak dikerjain, subuh lupa. Tapi tahajud maksain diri. Kenapa? Karena tahajud diangkat derajat. Ya sekarang diangkat derajat ya modalnya ditinggal. Ya iya. Nguber tahajud ninggalkan lima waktu. Sama aja nyari jarum kehilangan kampak. Maka yang ada kesempatan sekarang ini mari membiasakan qiyamul lail atau tahajud insya Allah mudah-mudahan Allah membukakan rahmat dan ampunan. Amin. Khusus guru kita Yusuf Mansur. Amin. Bapak Denny. Amin. Mbak Lisa. Amin. Walaupun di dunia udah terlambat, sudah di akhirat mau bersama Mbak Lisa. Saya udah begini nih. Saya udah amin Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, apa yang bisa kita simpulin Pak Ustadz tentang sholat malam Pak Ustadz? Saya mah cuma pesen apa, yang sabar aja. Yang sabar, Allah tuh sabar nungguin kita tobat kan. Allah sabar nungguin kita bangun malam, sampai umur udah kayak begini kita belum bangun malam. Begitu udah bangun malam, kita kudu sabar. Makasih ibu-ibu, kita doa yuk. Pemirsa kita doa. Jadi Lisa, Pak Omad ya, kita akhir segmen selalu berdoa. Amin. Pemirsa silakan berdoa dengan doa masing-masing, hajat masing-masing. Barangkali punya anak yang ngeselin, punya anak yang narkobais, ya, punya anak yang masya Allah udah ngehamilin perempuan lain berkali-kali. Siapa tahu ya, Allah kasih hidayah, Allah kasih apa, jadi ustadz, jadi alim ulama. Ada orang yang ancur, ya. Mudah-mudahan dengan sabab doa kita malam hari ini, Allah angkat derajatnya lagi. Insya Allah. Apa yang menjadi kesusahan pemirsa, Allah malam ini mendengar. Jadi silakan berdoa, kita awalin dulu dengan salawat, kita baca 10 kali salawat. Bareng-bareng kita baca, pemirsa silakan baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Istighfar pemirsa. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan berdoa pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya aminkan doa-doanya para pemirsa dan semua orang yang ada di studio ini. Bahkan doanya istri saya dan anak-anak saya yang saat ini pun ada di depan layar kaca. Doanya orang-orang tua kami, saudara kami, santri-santri kami yang ada di depan layar kaca. Doa semua yang ingin meminta perlindungan dari, pertolongan dari, kemudahan dari, rezeki dari, ampunan juga dari. Ya Allah, pada hari ini, malam hari ini, teman-teman kembali berdoa kepada-Mu, ya Allah, atas apa yang terjadi pada dirinya, menimpa dirinya, membebani pundaknya, menyesakkan hatinya, musingin dia punya pikirannya. Ya Allah, sementara Engkau belum kabulkan, berikan kesabaran, baik sangka, keikhlasan dan keridhaan atas setiap apa yang Engkau telah putuskan dalam hidup kami semua ini, Allah. Tapi kami yakin Engkau pasti akan mengabulkan doa-doa kami. Berikan kesembuhan buat yang sakit. Berikan kesehatan buat yang sakit. Berikan jodoh buat yang belum berjodoh. Berikan anak keturunan buat yang belum memiliki anak keturunan. Berikan rezeki yang banyak buat yang sedikit. Berikan rezeki yang luas buat yang sempit. Berikanlah kami duniamu, ya Allah, yang tidak membuat kami lupa darimu. Berikan kami duniamu yang tidak membuat kami lalai kepadamu. Rabbi fir lana dunubana wa kaffir anna sayyatina tawfana ma'al abrar. Ada begitu banyak jemaah yang belum tahu Mekah itu kayak apa. Madinah itu bagaimana. Belum pernah ngeliat langsung Ka'bah. Belum pernah nginjak masuk Masjid Nabawi. Bikin dia pada bisa menginjakkan kaki di tanah suci, ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Berikan anak-anak yang pada sekolah, mahasiswa-mahasiswa yang pada kuliah, berkah dari ilmunya, berkah dari nuntut ilmunya. Berikan semua guru-guru yang mengajar juga berkah dari ngajarnya. Berikan kesuksesan di masa yang akan datang. Selamatkan dunia akhiratnya, ya Allah. Selamatkan juga anak-anak kami, keturunan kami. Rubah anak-anak kami menjadi anak yang saleh-saleha. Yang mau mendoakan kami di tengah malam, ya Allah. Di tahajud-tahajudnya. Panjangkan umur Denny, Lisa, Pak Mama, Toto, dan semua kru yang ada di Antv. Semua ibu-ibu yang hadir di studio. Dan semua jamaah kaum muslimin, muslimah, mu'minin, mu'minat. Berikan dunia ini, ya Allah, terangnya darimu, ya Allah. Berikan Indonesia ini juga keberkahan darimu. Ampuni pimpinan-pimpinan kami. Pemerintahan-pemerintahan kami, ya Allah, sampai di bawahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa di rumah sudah bersama kita satu jam ke belakang tadi. Terima kasih buat Melisa, sukses acara barunya Travelisa. Amin. Mulai Travelisa. 5 Januari ya. Iya. Oke, Januari di Antv. Pak Mamat, terima kasih ya udah datang ya. Insyaallah. Kapan-kapan mampir lagi. Insyaallah. Masih ngajar ngaji? Masih. Salam buat keluarga di rumah dan keempat anaknya. Amin. Insyaallah. Buat ibu-ibu juga terima kasih. Toto Alkit and Friend, terima kasih. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.